الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد para ikhwan kita akan lanjutkan kajian dari kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Tauhid sampai pada masalah atau masail At-Tasi'ah Asyarah yang ke-19 pada penulis mengatakan Qawlul Mas'ul amma la ya'lam Allah wa rasuluhu a'lam, perkataan orang yang ditanya tentang perkara yang dia tidak tahu dengan mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu, biasanya kalau kita ditanya urusan agama tidak tahu, kita hanya mengatakan Allahu a'lam. Dan Allahu a'lam disebut dengan nisful ilmi. Allahu a'lam itu separuh dari ilmu. Nah, tapi di sini dengan mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Ya. Wa dzalika liikrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'adzan lamma qalaha, yang demikian tersebut karena ikrar Nabi, takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membiarkan Mu'ad bin Jabal ketika Mu'ad bin Jabal mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, ya Mu'ad atadri mahaqullah 'alal ibad wa haqul ibadi 'ala Allah, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Mu'ad, apakah engkau tahu haknya Allah kepada hamba dan hak hamba kepada Allah? Mu'ad menjawab, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Walam yungkirin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Mu'ad, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari jawaban itu terhadap Mu'ad. Haitsu atofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atofa Rasulullah SAW ala Allah bilwawi, di mana Mu'ad mengatof, mengatof itu menyambung, ya, seperti dakhala Muhammad wa Umar fil masjid, masuk Muhammad dan Umar ke dalam masjid. Wawu di sini namanya wawu atof, Allah wa Rasulullah alam, apa maksudnya? Yaitu berserikat dalam masalah hukum dengan sebelumnya, ya, yastariku fil hukmi, yastarik fil hukmi, dakhala Muhammad wa Umar fil masjid, Muhammad dan Umar masuk masjid, maka hukum yang dimiliki Muhammad dan Umar sama, itu apa? Masuk masjid. Nah, di sini juga demikian, Allah dan rasulnya yang lebih tahu, berarti di sini memberi hukum yang sama, yaitu ilmu kepada Allah dan Rasul. Nah, ini jadi namanya jadi iskal, perbincangan, ya. Maksudnya apa? Perbincangan di sini, loh kok bisa, ya, Allah dan Rasulnya bersekutu dalam masalah ilmu? Sementara wa angkara ala man qala, dan Nabi tidak mengingkari ketika Mu'ad menjawab seperti itu. Dan Nabi mengingkari ketika ada yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, terserah Allah dan terserah kamu, ketika mengatakan kepada Nabi, ya. Nabi menjawab wa qala aja'altani lillahi niddan bal Masya Allah wahdahu, ya. Hadis dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ketika ada seorang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, terserah engkau, terserah Allah dan engkau. Nah, di sini bersekutu al-masyiah kehendak, antara kehendak Allah dan kehendak Nabi. Ya, seakan-akan Allah punya kehendak yang sama dengan kehendak Nabi. Nabi tidak mau, Nabi mengingkari. dengan mengatakan aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku ini sebagai tandingannya Allah? Bal dalam riwayat lain dikatakan kul masyaallahu wahdahu, katakanlah masyaallah saja ya. Atau boleh dengan masyaallah tsumma syi'ta, terserah Allah, kemudian terserah kamu. Nah, hukum wau dan tsumma di sini beda ya, sama-sama huruf atof tapi beda fungsi. Oleh sebab itu Nabi tidak mengingkari ketika Mu'ad menjawab mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kenapa? Fayuqal, maka ini bisa dikatakan innar rasul sallallahu alaihi wasallam indahu minal ulumi syar'iyyati ma laisa indal qa'il. Sesungguhnya Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki ilmu syar'i yang tidak dimiliki oleh yang berkata. Ketika Mu'ad mengatakan Allah wa rasulu alam, ilmu di sini maksudnya ilmu syar'i. Karena ilmu ada dua, ilmu syar'i, ilmu kauni. Ya. Adapun ilmu syar'i, maka Nabi tidak mengingkari. Ya. Walihada lam yungkir rasulu sallallahu alaihi wasallam ala Mu'adzin, oleh karena itu Rasul tidak mengingkari Mu'ad ketika mengatakan benda itu. Bi khilafil ulumil kauniyatil qadariyah, berbeda dengan ilmu kauni qadariyah. Maka tidak boleh seperti qasidahnya Al-Busairi. Ya, yaitu apa? Wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Di antara ilmumu adalah ilmul lawhi wal qalami, ilmu yang ada di Lauhul Mahfuz, ilmu takdir yang Allah takdirkan. Kata Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sanah, bahwa Allah telah menetapkan takdir makhluk ini 50,000 tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi. Nah, ini Al-Busairi mengatakan dalam qasidahnya terkenal ya, wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Makanya dikritisi oleh para ulama ya, ini bisa terlalu hulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan tentu tidak boleh, karena apa? Nabi tidak tahu tentang takdir-takdir makhluk ini. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Tidak hanya di sisi Allah ilmu yang gaib. Nabi juga tidak tahu yang gaib ya. Sebagaimana Allah berfirman qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wala aqulu lakum in wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Surat Al-An'am ayat 50. Katakanlah Muhammad, apa kata kepada manusia bahwa aku ini tidak memiliki perbendaharaan Allah dan aku tidak mengerti ilmu gaib, wala a'lamul gaib ya. Jadi Nabi tidak mengerti ilmu gaib. Ah, kalau ilmu syar'i iya. Kenapa? Karena Allah mengajarkan kepada Nabi kita yang mulia ya, iqra ma ana biqari, iqra ma ana biqari, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, alladzi khalaqal insana min 'alaq, bacalah ya. Nah, diajarkan oleh ya Allah Subhanahu wa ta'ala malaikat Jibril ya. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Jadi di sini boleh mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi tidak mengingkari. Tapi kalau kita kan sering mengatakan, kalau ditanya sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya, kita mengatakan Allahu a'lam nisful ilmi, Allah itu separuh ilmu. Jadi kita jangan bicara yang kita tidak mengerti ilmunya. Surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu bicara yang kau tidak mengerti ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan akal semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Ya. Allah berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'alallahi alkadzib. Ya. Itu dalam surat apa itu? Ustaz Ilham. Ya. Wala tasifu Dalam surat An-Nahl 116, wala tasifu alsinatukumul kadzib. Hadza halal wa hadza haram litaftaru 'alallahi alkadzib. Jangan kamu mengatakan ya dengan lisan-lisan kalian kedustaan, ini halal, ini haram. Nah ini. Jadi kalau tidak bisa, Allahu a'lam. Oleh karena itu para ikhwan, saya selalu menyampaikan kepada antum, mari kita tingkatkan kualitas ngaji kita. Karena tidak menutup kemungkinan terjadi pembicaraan masalah agama dengan orang lain, entah dengan teman sendiri yang satu manhaj sama pemahamannya atau dengan yang lain. Dan itu hal yang baik-baik saja. Karena apa? Miqdad Ibnul Aswad ya bersama dengan Ali bin Abi Thalib di masjid ngomongin apa? Dulu pernah kita di Bulughul Maram tentang madhi. Dibicarakan ya. Antum kalau jawab madhi tegas banget. Tapi enggak apa-apa. Ya, berarti ingatannya kuat ya. Ingatannya kuat, entah kuatnya kepada ilmunya atau kepada yang antum sebutkan. Barakallahu fiik. Betul, masalah madhi dibicarakan. Ya. Kuntu rajulan madza, kata Ali bin Abi Thalib. Saya itu orang yang banyak keluarkan madhi. Tapi aku malu bertanya kepada Rasul karena beliau, karena putrinya, ya karena menantu. Ya. Tapi akhirnya ngutus apa? Miqdad Ibnul Aswad. Ah, masalah madhi aja sudah sampai didiskusikan. Apalagi masalah lain. Nah, antum bisa jadi diskusi, tapi terkadang diskusi yang terjadi, diskusi apa ya, debat kusir. Pakai dalil pokoknya. Nah, dengan kualitas ngaji insyaallah ya, paling tidak ketika kita terdesak kemudian ini harus dijawab, kita jawab dengan ilmu ya. Dan kalau kita memang tidak bisa, jangan paksain untuk menjawab, karena berbicara tanpa ilmu itu merupakan larangan yang sangat keras, ikhwan. Larangan yang sangat keras. Katakan Allahu a'lam. Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Rasul, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'alallah?" Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, apakah engkau tahu haknya Allah kepada hamba dan hak hamba kepada Allah? Mau tidak tahu. Allah. Tapi di sini yang jadi perbincangan, Allah dan Rasulnya yang tahu. Sementara kalau kita bicara, terserah. Ada orang mengatakan kalau tidak ada dokter ini sudah mati orang ini. Ini tidak boleh. Seandainya tidak ada Allah dan tidak ada dokter ini, mati orang ini juga tidak boleh. Yang boleh seandainya bukan karena Allah kemudian dokter ini mati orangnya, itu boleh. Laulallah summa hadat tabib. Ya, masya Allah summa syi'ta. Karena apa? Karena kehendak kita tidak lepas dari kehendak Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa indahu ilmun minha. Jadi Rasulullah sallam tidak memiliki ilmu, yaitu apa? Ilmu kauni al-qadari. Ya, sebagaimana Al-Busairi mengatakan, itu terlalu parah memang, ya. Wa min ulumika ilmu lauhi wal qalami. Jadi Nabi itu mengetahui ilmu yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya. Tapi kok yo dibela? Masih ada juga yang bela. Nabi juga mengatakan la tutruni kama atratin Nasar al-Masih bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian perlakukan aku sebagaimana orang Nasoro memperlakukan Ibnu Maryam, aku ini adalah hamba Allah. Maka katalah hambanya dan rasulnya. Falau qila hal yahrumu shaumul idain, seandainya ditanya atau dikatakan apakah puasa di dua hari raya itu haram, jaza annakulah Allahu wa rasuluhu a'lam, boleh kita menjawab Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Nah, di sini sifat yang disandarkan kepada Nabi, kepada Rasul, yaitu sifat ilmu ya, kemudian diatofkan kepada Allah karena memang Nabi diajarkan oleh Allah ilmu, ya, sehingga ilmu tersebut diajarkan kepada kita. Sebagaimana ada orang musyrik datang kepada siapa? Kepada Salman Al-Farisi, inna nabiyakum qad allamakum kullal asya hatta al-qira'ah qala ajal. Nabimu tuh mengajarkan semuanya, nah, ini segala sesuatu sampai urusan istinja, betul katanya. Nah, namun meskipun demikian tidak boleh kita hulu sehingga sampai seperti perkataan Al-Busairi, yaitu apa? Min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Ini hulu sudah para ikhwan, tidak boleh, ya. Dan bisa terjatuh kepada kesyirikan bahwa ilmu Nabi ilmu lauhul qalami. Allah berfirman, maka nali basyarin ayyutiyahullahul nubuwata, ya, ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wal nubuwata thumma yakula linnas kunu rabbaniyin. Tidak pantas bagi seorang yang diberi oleh Allah Ta'ala Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu mengatakan pada manusia, kunu rabbaniyin, walakin kulu astaghfirullahaladzim. Bagaimana ayatnya, astaghfirullahaladzim? Makana li basharin ayyutiyahullahul kitab wal hukma wal nubuwata thumma yakula linnasi kunu ibadalli walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun alkitab wa bima kuntum tadrusun. Tidak pantas bagi manusia yang diberikan Allah Ta'ala Alkitab, hikmah dan kenabian, kemudian mengatakan manusia, kunu ibadan li, jadilah kalian hamba-hambaku. Nah, termasuk, ya, menjadikan orang hamba adalah misalkan hal apa, ya, mengatur dan memberikan opini dan mengarahkan manusia bahwa dia itu punya ilmu kesaktian, kemudian punya ilmu bisa menebak masa-masa akan datang. Itu semua haknya Allah Ta'ala. Kalau dia mengarahkan manusia seperti itu, berarti apa? Menjadikan manusia kunu ibadan ibadan li, ya, walakin kulu, ya, walakin kunu rabbaniyin, tapi jadilah kalian rabbaniyin. Nah, ini, ya, jadilah rabbaniyin. Dan Nabi tidak seperti itu. Makanya Nabi, jangan perlakukan aku seperti orang Nasara memperlakukan Al-Masih ibn Maryam. Beliau tolak semuanya. Ini ikhwan, ya. Walihada kana sahabatu idza ashkalat alaihimul masailu dhahabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabayyanaha lahum. Oleh karena itu, para sahabat ketika mengalami muskilah, ya, mereka punya masail-masail, muskilah dalam masail, mereka datang kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menjelaskan, ya, Rasulullah menjelaskan. Seperti Hindun datang kepada Nabi mengeluhkan suaminya Abu Sufyan pelit, ya. Kemudian apa kata Nabi? Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, ambillah untukmu dan anakmu secukupnya, ma'ruf, sesuai dengan ma'ruf, sesuai dengan kebiasaannya. Disuruh ngambil sendiri sama Nabi, duitnya suaminya. Dan Nabi juga tidak mengingkari, ini kamu kok sebagai istri kok tukang lapor. Berarti tidak, ya. Berarti ini benar, boleh. Itu. Dan juga bertanya tentang air laut, Nabi menjawab, huwa tahuru ma'uhu, ya, al-hillu maitatuhu, air laut suci airnya dan bangkainya halal. Nah, ini penjelasan Nabi. Jadi ada muskilah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ada seorang sahabat Ansor dengan Az-Zubair bin Awam berselisih tentang masalah pengairan. Setelah diputuskan sama Nabi, kok tidak rela sahabat Ansor dan mengatakan, apakah karena Az-Zubair ini anak dari bibimu ya Rasulullah? Lah, ini turun ayat apa? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Fala wa rabbik, demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka berhukum kepada engkau Muhammad fi ma shajara bainahum, tentang perselisihan yang ada di antara mereka, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, dan tidak ada rasa berat terhadap keputusanmu, wa yusallimu taslima, dan pasrah. Akhirnya apa? Ketika sahabat Ansar tersebut mengatakan, ya Rasulullah, apa karena dia anak dari bibimu? Turun ayat itu. Kemudian Nabi apa? Wahai Zubair, airi punyamu, kemudian tahan juga air itu sampai kamu selesai keperluan semuanya, baru berikan kepada fulan. Jadi keputusan lebih berat. Ya, oleh karena itu sebagai orang beriman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaru min amrihim. Tidak pantas bagi orang beriman, laki atau perempuan, ketika Allah dan Rasulnya memutuskan perkara, lalu milih yang lainnya. Nah, kita diuji ketika masalah warisan, ketika masalah hadiah, ya, hibah kepada anak-anak. Kalau hibah itu harus sama, harus adil. Ternyata kita di sini kadang-kadang tidak, ya, nyium anak-anak juga harus adil, ya. Jangan hanya ibunya yang dicium, anak-anak semua dicium. Jadi anak satunya gendong juga dicium, yang masih kecil-kecil, ya kalau yang gede lain lagi. Itu para jemaah, sampai mencium pun juga harus adil. Jadi pemberian juga harus adil. Tapi kalau warisan memang sudah ada ukurannya. Nah, itu semua ketetapan, ya. Tinggal kita bagaimana untuk bisa memiliki sifat at-taslim. Nah, para sahabat kalau ada muskilah datang kepada Nabi. Nabi menjelaskan, dan mereka semua apa? Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, mereka mengatakan apa? Kami dengar, kami taat. Beda dengan Yahudi, sami'na wa asoyina. Kami dengar, kami tidak mau. Nah, ini para jemaah, itu para sahabat. Oleh sebab itu mereka datang kepada Nabi, ya, minta fatwa, ya. Lihada kata Syekh, wa lihada kana sahabatu idza ashkalat alaihimul masailu dhahabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabayyanaha lahum. Para sahabat ketika ada muskilah, masail-masail yang dihadapi mereka, mereka datang kepada Rasul dan Rasul menjelaskannya. Ya. Apa dalam Al-Qur'an dikatakan, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Jangan sampai mendatangi bukan ahli ilmu. Innallaha la yakbudul ilma intiza'an yantazi'u 'alil ibad, walakin yakbudul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubki 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadhallu wa adhallu. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, tidak mengangkat ilmu dari hamba ini dengan sebenarnya, tapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika tidak ada orang alim, maka manusia mengangkat orang-orang bodoh sebagai tokoh. Sekarang sudah banyak terjadi seperti itu. Ya, ditanya masalah ilmu, berfatwa tanpa ilmu, maka sesat dan menyesatkan. Antum tahu perbedaan antara alim dan abid, ya? Kalau zaman sekarang ini ada orang rajin sholat ke masjid, dia baik, ya, sama istri akur, biasanya disebut apa? So alim. Padahal bukan so alim, so abid. Ya, karena Nabi membedakan fadlul alim alal abid ka fadlil qamar ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim dengan abid itu seperti apa? Keutamaan cahaya bulan dengan cahaya bintang. Oleh karena itu, ketika ada orang membunuh 99, datang kepada siapa dia? Pertama kali, kepada abid. Kepada abid. Ya. Apa katanya? Ya, pakai perasaan. Oh, kamu sudah membunuh 99, ya tidak mungkin diampuni. Akhirnya apa? Ya wis tak pateni pisan. Dibunuh sekalian jadi 100. Itu akibatnya. Ya. Nah, kemudian datang dia kepada orang yang punya ilmu, diberi semangat, datanglah kamu ke tempat. Akhirnya apa? Meninggal sebelum sampai tujuan, dan ternyata lebih dekat kepada tempat yang diukur oleh malaikat, ya, dimasukkan ke dalam surga. Ini para jemaah, ya. Walau qila hal yutawaqqa nuzulu matarin fi hadha syahr, seandainya dikatakan atau ditanya, hal yutawaqqa nuzulu matarin fi hadha syahr, apakah ya akan terjadi hujan turun pada bulan ini, lam yajuz annakulah Allah wa rasuluhu a'lam, ya, tidak boleh kita mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kalau Allah a'lam tentu boleh. Besok hujan kira-kira, besok hujan tidak ya? Antum bilang apa? Allahu a'lam, bukan Allah wa rasuluhu a'lam. Kenapa? Karena turunnya hujan li'annahu minal ulum al-kauniyah, termasuk ilmu alam. Ya. Tapi kalau perakiran cuaca tidak pernah mengatakan Allahu a'lam, tidak pernah itu. Saya juga heran itu ya. Ya. Kalau mengatakan Allahu a'lam berarti perakiran cuaca itu masih diragukan seperti itu seakan-akan. Dan yang saya heran, kenapa sih mayoritas kaum muslimin tapi syiar-syiar Islam itu memang tidak kentara. Tidak pernah para pembahas tentang kejadian-kejadian fenomena alam itu dikaitkan dengan agama, tidak pernah. Itu yang saya heran. Kenapa sih? Silakan Anda menganalisa bahwa ini adalah ya yaitu apa? Yang faksi itu apa namanya? Likuifaksi. Silakan. Tapi katakanlah bahwa Allah Ta'ala berkehendak, ya, bahwa itu adalah disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Tapi tidak pernah seperti itu. Cukup dengan likuifaksi. Nah, oleh karena itu, kalau antum punya analisa pekerjaan di kantor, ya, konting atau yang lainnya, ya, meskipun tidak disampaikan wallahu a'lam di bawahnya, kalau laporan masa wallahu a'lam bisawab. Ini apa ini, bukan pengajian ya. Tapi kita ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin, ini hasilnya Allahu a'lam, ini tidak masalah ya. Ya, karena itu kauniyah, karena bisa aja terselip dari laporan tersebut ada yang salah atau yang Allahu a'lam, tapi mungkin enggak perlu ditulis. Kalau ditulis ini dikira wallahu a'lam bisawab. Dan sekarang kalau Allahu a'lam, insyaallah, itu kesannya apa? Ragu. Kesannya ragu. Lah ini yang perlu diluruskan dan perlu kita juga kita hidupkan ya sunnah-sunnah seperti itu. Baik, kita beralih biar cepat selesai ya. Al-Isyrun yang ke-20. Yang ke-20, jawazu takhsisi ba'din nasi bil ilmi duna ba'din. Nah, ini bolehnya ya memperlakukan secara khusus kepada orang ketika diberi ilmu ya dengan memperkecualikan yang lainnya, artinya memberikan perlakuan khusus ya. Misalkan yaitu ya seperti kelas-kelas kan itu. Ini belum saatnya belajar ini belum saatnya belajar ini. Ini jawaz takhsis ba'din nas bil ilmi duna ba'din ya. Kenapa? Wa dzalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khassa hadzal ilma bi Mu'adzin duna Abi Bakrin wa Umar ya wa Umara wa Utsman wa Ali ya. Kenapa? Karena Nabi mengkhususkan ilmu tersebut ya, ilmu ya Mu'ad atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'alallah, khusus kepada Mu'ad, bukan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dari mana khususnya di sini ya? Ya ketika mengatakan la tubasyirhum, jangan kau sebarkan berita baik ini. Berarti ini khusus untuk dia. Ya. Maka fayajuzu an nukhassis ba'dan nasi bil ilmi duna ba'din. Maka boleh kita mengkhususkan ya sebagian orang dengan ilmu tertentu tanpa yang lainnya. Ya, karena orang beda-beda cara menangkap. Ya, misalkan saya di sini langsung ngajar balaghah. Ya, antum tertawa-tertawa. Ustaz nih bener enggak nih gitu. Saya langsung ngajar usul fikih misalkan. Enggak bener. Tapi kalau tauhid semua paham. Tapi kalau balaghah berarti harus tahu bahasa Arab dulu, harus awal-awalnya, harus ada tahapan-tahapannya. Begitu pula ilmu usul fikih harus ada tahapan-tahapannya, mengajar mustalah hadis, ya. Haitsu inna ba'dhan nas law akhbartahu bi syai'in minal ilmi iftatana. Ya, di mana sebagian orang itu jika engkau beritahu sesuatu dari ilmu bisa malah jadi fitnah bagi dia. Ya, bagi fitnah iftatana, fitnah bagi dia. Fitnah ini konotasinya ke negatif. Ya, bisa dia tidak paham atau salah paham atau yang lainnya. Qala Ibnu Mas'udin, innaka lan tuhaddisa qauman bihaditsin la tablughuhu uquluhum illa kana liba'dihim fitnah. Sesungguhnya engkau tidak akan berbicara kepada satu kaum dengan satu pembicaraan di mana akal mereka belum nyampe kepada pembicaraan itu kecuali pada sebagian yang lain bisa menjadi fitnah. Ya. Kepada sebagian yang lain bisa menjadi fitnah. Ya. Misal nih kepada orang yang pemabuk, ya, peminum keras, ya kita kalau menyampaikan hadis, ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha mufiratan. Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan kau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Ya. Wah, yang penting kita tidak syirik ya. Berarti kita minum keras, wah zian ini enak ini. Ya, ini jangan. Ya, kita berikan ayat-ayat yang biasa membuat takut mereka ya secara bertahap. Tapi kalau langsung setiap orang ini diangkat ininya bisa salah paham ini ya. Wa qala Ali hadithun nas bima ya'rifun. Berbicara kepada manusia dengan apa yang mereka pahami ya. Fa yuhaddats kullu ahadin hasba miqdaratihi wa fahmihi wa aqlihi. Maka hendaklah berbicara dengan setiap orang sesuai dengan kadar pemahaman dan kadar akalnya. Ini para jemaah rahmati Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang dilakukan oleh beliau. Ud'u ila rabbikas ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajalah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Sehingga Nabi ketika ada badui kencing di masjid, beliau punya sikap. Ketika siapa? Ammar bin Yasir, beliau pakai minyak wangi za'faron, beliau tidak ngucapin salam. Hadis riwayat Abu Dawud. Kenapa? Karena biasa dipakai perempuan. Ya, sampai seperti itu, dihajar. Padahal cuman pakai minyak wangi za'faron. Ya. Tapi kepada siapa? Kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, taklif. Padahal dia munafik. Dan karena itu disebutkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitabnya An-Nasihatu Lish-Shabab, ya, menukil perkataan Ibn Taymiyyah dalam Majmu' Fatawa, dan saya pernah baca itu di Majmu' Fatawa, bahwa terkadang Nabi itu hajar, terkadang Nabi itu taklif sesuai dengan kondisinya. Badui yang kecil di masjid taklif, ya taklif. Ini para jemaah. Tapi kepada Mu'adz bin Jabal ketika jadi imam terlalu panjang, afatana anta ya Mu'adz. Apakah engkau mau bikin fitnah ya Mu'ad? Nah ini ya, maka sesuai dengan kadarnya ya, dengan kadarnya ya, dengan tukang becak ya. Makanya ya kita kan tidak mau ya dibilang sebagai orang yang rendahan kan gitu. Antum semua tidak mau. Oleh karena itu ya kita semua berakal, kita semua ngaji. Tidak mungkin duduk di sini kecuali sudah paham tentang kedudukan ilmu. Kalau begitu jangan sampai mau diperlakukan sebagaimana orang awam. Satu sisi sebagai orang yang ngerti ilmu, satu sisi minta diawamin. Paham maksud saya ya? Ya, ketika ustaz ngomong agak ini, wah ini ustaz ngambek. Tapi ketika ini bisa ngeluarin fatwa melalui artikel. Itu. Kan aneh ini. Bisa ngajari orang. Itu. Padahal enggak paham dengan isinya. Dengan apa yang dimaksud. Nah ini para ikhwan, oleh karena itu juga kita juga harus bisa menempatkan diri. Namun kita kan semua ingin, bukan kita muqallid tapi kita muttabi, bukan taklid tapi kita ittiba. Kalau taklid ikut saja, taklid itu dari kata qallada yuqallidu, kalung yang ada pada hewan ditarik ke sana. Nah, tapi kita apa? Ittiba, ikuti dalil. Ya. Namun juga tingkatan ittiba kita juga berbeda-beda. Oleh sebab itu, mari kita berhati-hati di dalam kita berbicara tentang agama. Pertama kita berhati-hati apa yang kita keluarkan, kemudian juga kita berhati-hati kepada siapa kita keluarkan. Tentu tidak sama. Saya pernah ya dulu di Surabaya itu, ini pengalaman yang pernah saya lihat. Saya sholat berjamaah di masjid, ada sholat berjamaah. Pas bareng itu ada tukang becak sholat di belakang di teras. Ya sendiri, paling berjamaah. Habis sholat, saya datangi, saya sampaikan, saya ucapin salam, ya, saya tanya kabarnya, saya tanya namanya, tanya kabar keluarganya, di mana tinggal, oh, panjang deh, ya, tidak kenal kok nanya kabar keluarga, kan ya suatu hal yang aneh. Dan ternyata ada asar salaf seperti itu, ada, ya. Kemudian setelah itu baru saya sampaikan, maaf pak, ada yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan. Kalau tidak berkenan, tolong maafkan. Ya. Maafkan. Oh, ya enggak apa-apa, silakan, silakan. Tadi kan ada sholat berjamaah, Pak, kan sayang dapat 27. Apa jawabannya? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya seperti disiram air hujan ketika saya kepanasan. Bersyukur, berterima kasih dia. Saya juga di luar dugaan saya. Saya pikir tersinggung. Tapi kalau saya bilang, "Pak, Bapak ini jangan bikin fitnah loh ya. Ini sholat berjamaah kok sholat sendiri." Bisa jadi becaknya dilemparkan ke saya. Itu. Saya sholat sudah untung ini. Keliling-keliling cari penumpang gak dapat panas-panas, sholat sudah untung ya ini. Ya. Tapi kan antum juga bukan tukang becak. Ya. Maksud saya apa? Ya ayo kita sesuaikan, ya. Sehingga kalau misalkan saya agak kasar sedikit lah mungkin ya, karena memang saya bukan makhluk halus, ya dimaklumi aja. Ya, kalau saya kasar, agak kasar keras, ya mungkin karena melihat kondisi, ya. Ingat-ingat perkataan Imam Asy-Syafi'i. Isbir 'ala muril jafa min muallimi. Ingat-ingat itu saja. Dan saya juga mengalami itu. Ya, mengalami itu. Bahkan dulu waktu saya pertama kenal sama Ustaz Abdul Hakim, ya. Ustaz, boleh saya belajar hadis di maktabah? Oh boleh. Antum di sini belajar apa? Kan saya sudah tua tuh belajar di Libya. Saya masih di Idat Lugawi. Oh di Idat. Beliau juga enggak meremehkan loh di Idat ya. Sudah antum baca ya Ridho Solihin. Iya Ridho Solihin jadi sekarang di sini. Ya antum baca Ridho Solihin. Loh saya belajar hadis kok disuruh baca Ridho Solihin. Akhirnya apa? Saya enggak baca. Ketemu masih ingat, sudah baca? Belum Ustaz, pegang tinggal saya gimana? Ya, saya pernah Syekh perang Mesir para ikhwan, ya, Syekh saya belajar usul fikih. Apa kata dia? Mahfud, ra'suka kabir wa ilmuka qalil. Karena saya paling berumur di situ. Kepalamu besar tapi ilmumu sedikit. Waduh diajak begitu langsung. Kalau kamu mau belajar Mahfud, delik nih. Suruh pijet. Betisnya masya Allah kerasnya minta ampun. Wallahi, pijat saya, pijat terus, pijat terus baru belajar baca Mahfud. Saya enggak malu dan saya senang. Ya, Mahfud mau belajar lagi, antar saya ke pasar. Betul saya punya motor, diantar ke pasar Minggu, orang Mesir. Para jemaah rahmati Allah. Ya. Pernah Syekh, ini saya namanya Salim Salama, Dr. Salim Salama. Pernah saya orang Arab, ya, advice Syekh, saya advice. Ya, saya tanya saya di depan. Saya tanya Syekh. Enggak dilihat, enggak dijawab, enggak apa. Setelah itu, setelah selesai, baru yang belakang emang enak, ya, emang enak dicuekin. Tapi ini Syekh, masya Allah, ya, dalam masalah usul fikih, ya. Nah ini, oleh karena itu, mari kita dudukkan semua. Kalau seperti itu nikmat. Tapi kalau beda baperan susah. Saya Ustadz ngomong umum, antum merasakan ini saya ini. Hatta ngomong khusus, enggak ada masalah biasa sih. Ya, cuman masalahnya apa? Kalau ketika itu, ini apa nih? Kita itu kadang-kadang antum kadang-kadang merasa loh kok ngomongnya Ustadz kasar. Tapi satu sisi lain, orang seperti orang paling ngerti ilmu. Nah ini, ya, ini yang harus kita seimbangkan. Sehingga apa? Sehingga dalam majelis itu nikmat, ya. Nikmat kita merasakan dalam majelis ilmu. Baiklah, para ikhwan, itu juga saya sampaikan. Ya, kalau kita lihat di adab thalabul ilm juga dijelaskan para ulama, ya, ini anak-anak pondok ini saya sampai tugaskan untuk menyelesaikan baca bukunya Ustaz Yazid, yaitu apa, jalan menuntut ilmu, jalan menuju surga, karena di situ termuat adab-adab sebagai penuntut ilmu. Ya, tak suruh baca, saya suruh ngerangkum, saya suruh diskusi, kelompok dirangkum antar kelompok. Ini penting, ya, agar kita nikmat di dalam mempelajari ilmu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sudah adzan ya? Atau belum? Ya? Silakan adzan dulu, nanti pertanyaan sebentar. Untuk besok Ahad minta maaf ya, kajian libur dulu ya. Silakan adzan. haula wa la quwwata illa billah. Maaf, saya selesaikan sedikit ya, biar kita masuk ke bab yang baru. Ya, yang ke-20, tawadu'uhu lirukubil himar ma'al irdaf alaih. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi naik keledai berboncengan. Ya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam asyraful khalqi jahan. Sementara beliau itu orang yang paling mulia kedudukannya. Wa ma'adzalik huwa asyaddun nasi tawadu'an. Namun beliau orang yang paling tawadu. Haitsu raqibal himara wa ardafa 'alaih. Di mana beliau naik himar. Himar itu sebenarnya kendaraan yang rendah ya. Unta sama kuda yang mewah. Kalau sekarang mungkin motor butut ya, atau memang naik motor. Wah, ustaz tuh tawadu ya naik motor. Ya, emang enggak punya mobil. Ya, itu. Enggak, bukan tawadu. Kalau tawadu itu tawadu ya. Dia mampu tapi di bawahnya. Mampu mobil Alphard tapi dia pakai carry. Ini tawadu ya. Kemudian wa hadza fi ghayati tawadu. Ini menunjukkan ya ketawaduan beliau yang sangat tinggi. It inna adatal kubara adamul irdaf. Biasanya ya kebiasaan para pembesar itu tidak mau berboncengan, maunya sendiri. Tapi beliau mau berboncengan. Ya. Dan termasuk sunnah kalau antum ketemu teman kemudian kenal, yang penting kenal ya, diajak bareng itu sunnah. Kalau enggak kenal jangan dibegal nanti. Kenal diajak bareng. Itu sunnah, termasuk minas sunnah, ya. Kemudian beliau raqibal himar, sallallahu beliau naik himar, naik keledai. Walau syaa la raqiba ma arada. Kalau dia beliau mau naik apa yang beliau mau. Wala man qasata fi dzalik, dan itu tidak mengurangi wibawa beliau. It inna man tawadu'a lillah rafa'ahu, karena orang yang tawadu karena Allah akan diangkat derajatnya ya. Misalkan ya mampu makan di restoran tapi makan di kaki lima, itu hal yang biasa, beli makanan di kaki lima, ini tawadu ya. Kemudian yang ke-12, jawazu al-irdaf ala dabbah, bolehnya boncengan di atas hewan. Wadhalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ardafa mu'adzan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bonceng Mu'ad. Lakin yustarot lil irdaf alla yashuqqa 'ala dabbah, asalkan dengan syarat boncengan itu tidak memberatkan hewan tunggangan ya. Ingat sama Ai Haryono waktu di atas puncak naik kuda. Jadi, kalau antum mau bisa tuh, saya pernah berkuda di puncak di Bogor. Ya, alhamdulillah bisa kenceng juga. Ya, bisa di mana, di kebun teh. Nah itu, kalau antum mau, tuh calling Ai Haryono tuh punya teman dia. Mana Haryono? Ini ada nih. Ya. bisa. Nah, tapi kadang-kadang kalau naik kuda, kalau di sini anak-anak berkuda memang kuda, hanya kuda ini dia kuda jalan. Nah, anak kecil boleh tuh boncengan. Ya, kuda cuma lenggok-lenggok itu. Ya, kalau untuk mau di puncak benar-benar berkuda, bisa itu. Ya. Bisa berkuda di sana. Di kebun teh. Nah, ini boleh berboncengan asalkan tidak sampai memberatkan. Fa in syuqqa lam yajuz dzalik. Kalau berat maka tidak boleh. Ini menunjukkan apa? Berarti kalau keledai berdua ya lumayan ya. Tapi keledai itu kuat kan ya? Keledai itu biasanya iya apa? Bro? Bawa barang. Iya. Maka di sini menunjukkan berarti itu kuat. Ya, keledai itu. Cuman kalau bawa kitab tidak dibaca, tidak bermanfaat seperti keledai bawa kitab ya. Apa ayatnya? Matsalul ladzina hamilu at-taurata tsumma lam yahmiluha kama tsalil himari yahmilu asfara. Ya, permisalan ya orang yang membawa Taurat tapi tidak bermanfaat seperti keledai bawa kitab ya. Jadi kitab itu tidak ada manfaatnya bagi keledai. Kemudian selanjutnya ya, ini keledai berarti keledai kampung ya. Nah, keledai seperti ini yang tidak boleh dimakan. Kalau keledai yang itu boleh dimakan, keledai liar ya. Yang ke-23, idhamu sya'ni hadhil mas'alah. Agungnya urusan masalah ini ya. Jadi masalah yang ingin disampaikan Nabi kepada Mu'adz itu besar. Haitsu akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan wa ja'alaha minal umuri allati yubashshiru biha, di mana Nabi memberitahukan kepada Mu'adz dan menjadikan ya perkara itu termasuk perkara kabar gembira. Berarti ini urusan besar ya. Jadi kalau ada kabar gembira ya kita harus nyampaikan ya dengan gembira ya, dan kita membesarkan kabar gembira itu dan upayakan memberi kabar gembira kepada saudaranya. Yang terakhir, fadilatu Mu'adz radhiyallahu taala anhu, ini adalah keutamaan sahabat Mu'adz. Wa dzalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khassahu bihadzal ilm wa ardafahu ma'ahu 'alal himar. Yang demikian ini karena Nabi mengkhususkan ilmu tersebut kepada Mu'adz dan memboncengnya di atas keledai. Dan Mu'adz ini termasuk min fuqaha sahabah. Mu'adz termasuk fuqahanya sahabah ya. Ahli fikihnya dari kalangan sahabat. Makanya diutus ke Yaman Mu'adz bin Jabal. Innaka satati qauman min ahli kitab. Diberitahu sama Nabi bahwa kamu akan mendatangi kaum ahli kitab ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita selesai ya dalam pertemuan yang begitu panjang ya, padahal matannya itu singkat sekali ya, tapi syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan kebetulan syarah ini dulu waktu saya belajar mukarrar jadi kurikulumnya memang kitab ini ya, bukan Fathul Majid. Kalau di pondok, anak-anak di pondok itu Al-Qaulus Sadid, syarah syekhnya, gurunya Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, yaitu Al-Qaulus Sadid ya, ala kitab tauhid ya. Kalau saya ngajar di Villa Nusa Indah, Fathul Majid syarah kitab tauhid. Nah, di sini saya ngajar Al-Qaulul Mufid ala kitab tauhid ya. Semakin mempelajari, terus terang saja semakin menikmati ya. Mudah-mudahan juga antum bisa menikmati dan talazzut ya, lezat. Seperti tadi malam saya sampaikan, Nabi Musa, Nabi Muhammad melihat Nabi Musa itu sholat di kuburannya. Itu bukan sholat taklif, beban, kewajiban, tapi sholat at-taladzut, merasakan nikmatnya ya. Maka ilmu itu lezat, iman lezat ya. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara apabila seorang mendapatkan pada dirinya akan merasakan apa? Lezatnya iman, halawah, manisnya iman, halawatal iman. Jadi Quran itu manis, hadis itu manis ya, kalau kita rasakan, dan dia menunya hati. Antum nanti malam mungkin sudah berpikir nasi goreng ya, berpikir apa lagi ya, kebab, berpikir apa lagi macam-macam kan nanti habis ini. Untuk fisik, ya, hati kita, ruh kita perlu. Kita sudah sajikan ruh kita dengan apa? Dengan ayat, dengan hadis. Maka paksakan hati kita untuk merasakan manisnya. Kalau tidak, paksakan lagi. Kalau tidak, paksakan lagi. Kalau ayat itu ada beberapa pengertian, ambil mana bagian yang bisa membuat hati kita merasakan manisnya ayat-ayat tersebut. Jangan sampai biarkan ayat berlalu seperti angin yang berlalu. Kita akan rugi para jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau antum ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, saya yang akan bertanya lebih dulu. Apa perbedaannya? Allahu a'lam, Allah wa rasuluhu a'lam, dan Masya Allah wa syi'ta. Siapa mau jawab? Ini ada buku. Apa? Jelaskan perbedaan Allah wa rasuluhu a'lam dan Masya Allah wa syi'ta. Silakan. Man arada an yujiba hadha su'al falyarfa' yadahu. Tafadhol. Tadi pakai bahasa Indonesia enggak paham, ditanya bahasa Arab baru paham. Jazakallahu khairan. Ya. Bismillah. Perbedaannya kalau Allah wa rasuluhu a'lam, maka ini diperbolehkan untuk hal yang berkenaan dengan ilmu syariah. Masya Allah, barakallahu fiik. Terus. Adapun untuk Allah thumma syi'ta. Masya Allah thumma syi'ta. Tadi saya bukan thumma, tapi Masya Allah wa syi'ta. Ya. Ini tidak boleh. Ya. Nah, tidak boleh karena ini berhubungan dengan masyiahnya Allah. Ya. Dan Allah berfirman wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbil alamin. Ahsan, barakallahu fik. Ya. Tafadhol. Ya. Kalau antum yang pakai bahasa Arab ini untuk istri. Ya. Kemudian selanjutnya ini amanah dari Muhsinin ya, ada 50 eksemplar ya, sebagian sudah antum terima. Kemudian berikutnya pertanyaannya adalah terkait dengan bolehnya mengkhususkan sebagian murid dengan ilmu tertentu. Silahkan, ada beberapa asar tadi Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib. Silakan antum sampaikan sesuai dengan apa namanya asar tersebut atau fima makna. Silakan, entah Abdullah bin Mas'ud atau Ali bin Abi Thalib. Fima makna tidak masalah. Nah, tapi yang pegang kitab ya atau pegang terjemahan bolehlah ngerepek nyontek, enggak masalah. Silakan. Ya. Ya. Fajar. Ibu kan. Ya. Ya, silakan. Ahsan, hadithun nas bima ya'rifun ya. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan apa yang mereka tahu, dengan sesuai dengan akalnya. Ya, tafadhol. Ali bin Abi Thalib. Ya. Ya, sehingga nanti kita juga jangan sampai main hantam kromo di kerabat kita yang melakukan bid'ah atau kesyirikan karena mereka kadar kemampuan memahami tidaklah sama. Ya. Banyak lima ini. Kemudian pertanyaan berikutnya bagaimana terkait dengan hukum menaiki hewan tunggangan dan sebutkan alasannya. Ketika sudah menetapkan hukum menaiki hewan tunggangan, sebutkan alasannya. Kalau bicara hukum, maka tidak lepas dari lima: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Apa hukumnya naik kendaraan hewan tunggangan? Apa alasannya? Silakan. Sebenarnya mudah, tapi mungkin wah terlalu mudah Ustaz ya. Silakan antum. Silakan. Ya memang mudah, tapi ini hukum ya. Siapa tahu nanti jadi tukang kuda. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah jika tidak membebani hewan tersebut. Iya, sunnah ya. Masuk juga kalau nanti bilang sunnah karena nisbat kepada Nabi. Tapi sunnah yang hukumnya, kalau sunnah dari sisi sunnah dari sisi kullu ma udifa ilan Nabi, betul boleh. Tapi hukum ada lima: wajib, sunnah, ya sunnah yang sunat, bukan sunnah yang disandar oleh Nabi. Karena disandar oleh Nabi qaul, ya kullu ma udifa ilan Nabi min qaulin au fi'lin au takririn. Ini fi'lin Nabi betul, itu sunnah Nabi. Tapi hukumnya apa? Ya, ya, ya antum? Mubah, ya, jaiz, mubah, ya, masuk kepada mubah, ya. Sebab kalau sunnah itu memang banyak arti. Sunnah menurut ulama hadis, sunnah menurut ulama fikih, sunnah menurut ulama usul fikih, sunnah menurut ulama akidah, beda-beda. Kalau sunnah menurut ulama akidah, lawannya bid'ah, bid'ah. Sunnah menurut ulama hadis, semua yang disandar pada Nabi, ucapan, perbuatan dan takrir dan sifat huluqiyah atau khulqiyah. Sunnah menurut ulama fikih, maka dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, di sini apakah naik keledai dapat pahala? Ya tidak, ya mubah. Ya, tapi kalau sampai memberatkan dan menyiksa, maka menjadi haram. Demikian. Jadi mubah itu ikhwan bisa berubah-ubah, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Ya, demikian, ya. Tafadhol, Agus. Maju antum, enggak masalah. Tetap dapat karena antum menjawab. Tafadhol maju. Ya. Nah, sudah berusaha menjawab, sekarang sudah berjitihad antum. Baik. Terakhir. Ini untuk besok jangan lima ya, yang bikin soal yang susah ini. Ya, terakhir. Apa keutamaan di antara keutamaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu? Silakan sebutkan tiga saja. Tiga pakai saja ya. Tiga saja. Tadi saya sebutkan tadi, ada tiga-tiganya itu. Silakan. Tadi sudah angkat tangan kan antum? Tafadhol, enggak apa-apa. Enggak masalah, jawab. Pertama, beliau sebagai ahli fikih. Ya, barakallahu fiik. Dari sahabat ya. Kemudian yang kedua, beliau termasuk sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya, mendapat perlakuan khusus dari Nabi terkait dengan masalah ilmu. Yang ketiga, antum sulit, fadol. Silakan. Ya, enggak apa-apa. Lebih dari separuh. Tafadhol. Tayyib, barakallahu fikum. Sampai di sini kajian kita, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sabarlah insyaallah. Saya terus terang penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu banyak fawaid yang bisa diambil. Ya, banyak faedah-faedah yang bisa diambil. Ya. Sehingga ya mudah-mudahan semuanya tetap bersemangat untuk bisa mempelajari kitab tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.